Yakin ku bisa bawamu terbang ke angkasa, menembus pelangi lewat langit tujuh bidadari. Ku yakin ku bisa temani jasa. Ku yakin ku bisa bawamu terbang ke angkasa, menembus pelangi lewat pelangi tujuh bidadari. Ku yakin ku bisa temani jasa. Yakin ku bisa bawamu terbang.